raut wajahmu. Hati ini manis berdebar membayangkan kau dan aku bermesraan. Janji nonton berdua papi mami kau ajak, kok tetangga ikut juga rombongan. Jangankan dapat permesraan, pegang tangan tiada kesempatan. Pakai acara makan-makan, habislah gaji sebulan. Bernyanyi-nyanyi asyik, memang asyik, kodok pun ikut menyanyi. Bayangkan kau dan aku bermesraan. Janji nonton berdua papi mami kau ajak, kok tetangga ikut juga rombongan dong. Sambil pergi.